Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ala rakudillah billah maba'an. Allah Ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Man syartiyatun tufidul umum. Ya, man masuk sirah umum. Yani ayya insanin kecil lah, cuman ya'madu mithqala dzarratin fa innahu sayarah. Yani insan yang manapun, manusia yang manapun yang melakukan mithqala dzarrah, sekecil apapun dari perbuatan, maka dia pasti akan melihatnya. Sawa'un minal khair aw minasy syarr. Apakah berupa amal kebaikan ataupun kejelekan, sekecil apapun yang dilakukan pasti akan melihatnya. Asy-Syaikh rahimahullah taala memberikan tabi, kata beliau rahimahullah taala, sekecil yang firman Allah subhanahu wa taala mithqala dzarrah, yakni wazna dzarratin. Wal murad bi dzarrati, yang maksud dengan dzarrah di sini adalah shighar naml, adalah semut-semut kecil. Ya, walaupun satu bilik darah ini satu semut yang kecil, walaupun seberat semut yang kecil, pasti akan melihatnya. Ini diingat ketika rahimahullah ta'ala, pada sini adalah sekar an-namal kama huwa ma'ruf. Walaysal muradu bizarati al-dharat al-mut'arif alaih al-yawm kamadda'ahu ba'duhum. Bukanlah dimaksud dengan darah itu ya atom, sering diartikan sekarang sebiji atom. Bukan darah ini yang diketahui, dikenal sekarang ini sebagaimana diklaim oleh sebagian orang. Ya, mereka artikan walaupun satu biji atom. Bukan itu maksudnya. Kenapa demikian? Lianna hadhi adzarat al-muta'araf alaiha al-yaum, karena darah yang sekarang menjadi urf dikenal pada hari ini, di zaman sekarang ini, laisat ma'rufatan fi dzalikal waqt, bukanlah makna yang ma'ruf di waktu turunnya ayat ini. Ya, tidak dikenal zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya atom. Tapi yang ma'ruf di sisi para sahabat ketika dikatakan darah adalah namun semut. Wallahu azza wa jalla la yukhatibu an-nas illa bima yafhamun. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengajak bicara manusia kecuali dengan apa yang mereka pahami. Ketika turun ayat ini, manusia yang ada adalah para kaum mukminin atau para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikenal di kalangan mereka ketika itu yang namanya atom atau semisalnya. Tapi yang mereka pahami adalah semut. Allahimahullah ta'ala wa innama zakara dzarrata li'annaha madrab al-masal fil qillah. Dan hanya disebutkan semut karena itu adalah sebagai masal yang sering dijadikan sebagai masal permisalan dalam kecilnya sedikitnya sesuatu. Ini dua faedah pagi ini kita dapatkan. Yang pertama, bahwasanya darah Miskala darah, ini maksudnya adalah sigarun namal. Ya, mereka yang mengartikan dengan atom, atau semisalnya ini keliru. Kenapa? Karena makna seperti itu tidak ma'ruf di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara ya, manusia dengan yang mereka pahami. Poin yang kedua, kenapa disebut dengan dzarrah? Karena itu adalah sering digunakan untuk masalah, untuk permisalan ya, tentang sedikitnya sesuatu. Kama qala Allah Ta'ala, inna allaha la yadhlimu miskala dzarrah. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi ya, walaupun sekecil apapun. Sedikit pun tidak pernah berbuat zalim. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Wa min al-ma'lum أن من عمل ولو أدنى من ذرة فإنه سوف يجده. Dan sesuatu yang maklum bahwasanya barang siapa yang beramal walaupun lebih kecil daripada zarrah, walaupun lebih kecil daripada semut yang kecil, maka dia pasti akan mendapatinya. Lakin lama kana dzarrah mandribal masal, karena semut itu sering dibuat sebagai permisalan tentang kecilnya sesuatu, sedikit sesuatu, maka qala Allah Ta'ala, "Man ya'mal min khairin dzarratin khairan yarah." Jadi dua poin. Kemudian beliau rahimahullah Ta'ala menyebutkan, kata beliau rahimahullah Ta'ala, "Wa qawluhu tabaraka ta'ala mithqala dzarratin yufidu." Ini pembahasan ketiga. Yufidu annalladhi yuzanu wal amal, bahwasanya yang ditimbang nanti di wazan, di mizan yang melakiamah adalah amalan-amalan. Ya, sekali lagi yang pertama bagi kita dapatkan bahwasanya dzarrah ini maksud dalam ayat Allah adalah sigar namal. Ya, bukan yang ditafsirkan sebagian orang dengan atom dan semisalnya. Yang kedua, kenapa disebutkan dzarrah? Karena sering digunakan untuk masal tentang qillah, tentang sedikitnya sesuatu. Ini pun juga sekecil apapun mesti akan dilihat. Walaupun lebih kecil daripada semut yang kecil, pasti dilihat, karena itu hanyalah sebagai masal. Kemudian yang ketiga, ayat ini, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah," menunjukkan bahwasanya yang yuzanu, yang akan ditimbang nanti di yaumil qiyamah, di mizan adalah amal. Ya, wa hadhihi masalah. Masalah ini ikhtilaf fiha ahlul ilmi, para ulama ada khilaf, apakah ditimbang itu adalah amalan, apakah catatan amalan atau orangnya. Nanti soal kita baca besok ya, kita sedikit selesaikan untuk soal ini, masalah puasa. Allah a'lam. Thank you.